Mitra Bisnis, Parlemen Taiwan memutuskan untuk melegalkan perjudian di Taiwan guna meningkatkan pendapatan sektor pariwisata. Jauh sebelumnya, Malaysia telah menjadikan Genting sebagai kawasan perjudian legal juga untuk meningkatkan pendapatan negara. Di Indonesia, ada usulan menjadikan Pulau Batam atau Pulau Seribu sebagai kawasan perjudian legal profesional untuk menjaring uang penjudi Indonesia agar tidak lari keluar. Di ujung telepon sudah tersambung dengan presenter dan politisi, Tanto Yahya. Mas Tanto, apa komentar Anda? Permasalahan ini dari dulu itu adalah permasalahan yang sangat dilematis. Artinya, ini adalah sebuah peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah tergantung di mana perjudian tersebut diadakan. Dan kedua juga menciptakan lapangan kerja yang baru, karena itu pasti akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Dan ketiga, ini juga merupakan objek pariwisata yang kita tidak boleh nafikan gitu, bahwa penggemarnya itu banyak. Namun di sisi lain, negara kita ini walaupun bukan negara Islam, tapi sepertinya ingin menerapkan azas Islam gitu ya, dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah, kalau kita sudah mengakui hal yang kedua ini, maka judi itu apapun bentuknya, apapun motifnya, tentu saja kan dilarang. Nah, tapi kalau saya melihatnya dari sisi yang mudah saja, kenapa ini tidak dilegalisir saja, namun diadakan satu tempat. Dan tempat ini dengan kondisi yang cukup ketat, yaitu dia harus tertutup dari orang Indonesia. Dan bisa dilihat dari KTP ataupun paspor. Jadi model yang pertama hanya kita peruntukkan bagi orang-orang asing. Dan itu harus jauh dari keramaian, diadakan di satu tempat. Kemudian kalau misalnya ingin juga dibuka bagi orang Indonesia, harus ada batasan-batasan tertentu. Misalnya harus berusia di atas 17 tahun ya, dan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah lainnya. Bagaimana dengan tempat yang diusulkan, yaitu Batam atau Kepulauan Seribu, Mas? Saya rasa tempat yang disebut itu memang sebelumnya udah pernah dipakai. Jadi sebelum judi itu diberantas oleh Presiden SBY, memang kedua tempat itu kita kenal diam-diam ataupun terselubung sebagai tempat perjudian kan gitu. Jadi kalau misalnya itu akan kembali lagi ke tempat itu, ya menurut saya itu memang habitatnya gitu. Namun perangkat pengamanan terhadap kedua tempat tersebut atau tempat manapun yang dipilih itu harus demikian ketat. Artinya azas-azas bahwa ini tidak boleh diakses oleh orang Indonesia seperti yang terjadi di Genting misalnya, itu harus benar-benar diterapkan dengan seketat-ketatnya. Seringkali kita dengar orang mencontohkan apa yang telah dilakukan Bang Ali. Yang dilakukan Bang Ali persis seperti yang kita bicarakan sekarang ini. Jadi dia dilokalisir. Cuman sekarang ini memang contoh-contoh lain di luar DKI itu kan sudah banyak, termasuk di negara tetangga kita, Malaysia dan juga Singapura yang sebentar lagi akan membuka kasino. Mungkin kita perlu belajar banyak dari kedua negara ini, bagaimana adanya perjudian ini yang sudah dilegalisir itu tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan ekses negatif kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Ada pernyataan bahwa dari judi sebenarnya tidak banyak memberikan pemasukan bagi negara, Mas Tanto. Bahwa perjudian itu menimbulkan efek domino terhadap sektor ekonomi, kita tidak bisa tutup mata. Nah, buktinya Batam ya kan sekarang sepi. Salah satu tujuan dari orang Singapura sebenarnya waktu itu mau ke Batam itu salah satunya adalah itu. Nah, dampak yang sangat terasa itu adalah bahwa satu, lapangan kerja akan tercipta. Kedua, ada industri baru yang akan langsung tercipta, itu industri hiburan. Perkainan showbiz itu ya akan hidup dengan sendirinya seperti yang terjadi di Las Vegas, Atlantic City, Genting, di Monaco gitu. Nah, ini juga akan menciptakan lapangan baru bagi para insan-insan pertunjukan kita. Demikian Tanto Yahya. Saya Dewi Sintawati.